يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله نشكر الله عز وجل kita bersyukur kepada Allah عز وجل atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, terkhusus nikmat iman Islam dan juga kesehatan serta kesempatan yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita diberikan kemudahan, kita diberikan pertolongan untuk kita pergunakan dalam rangka meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu semua adalah kita akan memetik dari pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala yang keberuntungannya adalah kembali kepada kita sendiri. Faqala Allah tabaraka wa taala wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur maka rasa syukurnya adalah akan kembali hasilnya untuk dirinya. Sementara yang siapa yang kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Kaya lagi Maha senantiasa terpuji. Maka ikhwan fil jazakumullah, ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak lalai kepada Zat yang memberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita pergunakan untuk taat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka justru Allah Ta'ala akan memberikan tambahan kepada kita nikmat-nikmatnya. Namun manakala kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kerugian, dan Allah Ta'ala akan balas azab bagi kita, wa na'udzubillah. Maka ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, agar senantiasa kita menjadi hambanya yang bersyukur, teruslah kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan bimbingan, kita membutuhkan tausiah, diingatkan pada diri kita tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang bimbingan agama ini. Karena dengan mudzakarah, peringatan-peringatan, maka itu adalah bermanfaat bagi kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, yang dengannya senantiasa kita diingatkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat, senantiasa tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani rahmakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang merupakan kitab yang sangat bagus dari sekian karya kitab-kitab beliau, yakni kitab Ad-Da wa Dawa, tentang penyakit dan obatnya, atau juga disebut kitab ini sebagai Jawabul Kafi liman sa'ala andawa isyafi, jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Tidak lain adalah dipaparkan kepada kita dalam kitab ini obat penyakit-penyakit jiwa, obat penyakit-penyakit hati, yang itu adalah bahayanya melebihi sakit jasmani. Penyakit-penyakit hati adalah lebih membahayakan bagi seorang dibandingkan penyakit jasmani. Paling buruknya risiko dari penyakit jasmani adalah kematian. Setelah kematian, maka penyakit jasmani itu tidak dirasa lagi. Namun, kalau penyakit hati, penyakit yang menimpa rohani, maka berakibat kepada rasa sakit yang akan diderita baik dalam kehidupan dunianya, bahkan setelah kematiannya. Dan setelah kematian itu adalah lebih berat, lebih dahsyat, lebih menyakitkan, lebih sengsara. Ikhwani fi jazakumullah. Maka yang penyakit jasmani bisa saja seseorang itu tidak mengalaminya. Namun kalau penyakit rohani ini adalah ancaman bagi setiap orang. Ancaman bagi setiap orang. Maka adalah termasuk diri-diri kita ketika kita menginginkan keselamatan, khususnya bagi hati kita, adalah penting membaca, mengetahui paparan Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab ini. Terlebih kita mengetahui bahwasanya di hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, tidaklah ada yang bermanfaat bagi kita kecuali qalbun salim. Hati kita yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada lagi guna harta dan anak-anak. Yang berguna adalah siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa hatinya yang selamat. Selamat dari berbagai kesyirikan, selamat dari berbagai keraguan, kebimbangan dalam hal keimanan, selamat dari berbagai borok-borok, kemaksiatan, kedurhakaan, kemunafikan, kefasikan. Nah, itulah yang bermanfaat di hari kita kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih kita membaca paparan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang a'lal fiqari wa ajalluha wa anfa'uha. Mengarahkan fikiran pada tingkat yang paling tinggi dan yang paling baik dan paling bermanfaatnya. Ketika fikiran kita, kita arahkan kepada perkara yang paling bagus, paling bermanfaat. Yaitu kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, makana lillah wa daril akhirah. Ketika fikiran itu kita arahkan, kita bawa kepada perkara-perkara yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk hari akhirat. Untuk Allah dan untuk hari akhirat. Tiga yang sudah kita bahas yang kata Imam Nukayyim rahimahullah dengan tiga perkara tersebut akan menjadikan hati semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, semakin cinta kepada Allah, semakin memiliki harapan kepada Allah, semakin memiliki rasa khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan berupa wahyu, bimbingan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ayat-ayat maupun hadis-hadisnya. Kemudian yang kedua adalah memikirkan ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, ciptaannya Allah, alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai nikmatnya, berbagai rahmatnya, ampunannya, rasa kasih sayangnya kepada kita. Ini tiga yang sudah kita lewat. Sekarang kita yang keempat. Kata Al-Imam Nukayyim rahimahullah, Ar-Rabi al-fikratu fi uyubin nafsi wa afatiha wa fi uyubil amal. Memikirkan tentang aib, celah, kekurangan dirinya dan aib, celah dan kekurangan amalannya. Berarti ini adalah bahasa kita introspeksi diri. Nah, koreksi diri. Kita berpikir, kita arahkan pikiran kita untuk kita menyelami diri kita sendiri. Kekurangan-kekurangan kamu. Ya. Kurangnya amalanmu. Nah, wa hadhil fiqratu 'azimatun naf'i. Dan memikirkan hal ini adalah sangat besar manfaatnya. Wa hiya babun likulli khair. Dan ini merupakan pintu pada setiap kebaikan. Wa ta'thiruha fi kasrin nafsil imarati bisu al amarati bisu. Dan hasilnya ketika seseorang memikirkan kekurangan dirinya, celah dan aib dirinya, kurang amalannya, maka akan membuahkan untuk dia menghancurkan nafsu yang suka mengajak kepada yang jelek-jelek. Ketika dirinya sadar, dirinya masih banyak kekurangan, dirinya masih kurang amalan kebaikannya, maka ketika hawa nafsunya membisiki dia, mengajak dan hendak menyeret dia kepada kejelekan, dia tahan. Dia hancurkan itu keinginan nafsunya. Ini hasil muhasabatun nafs. Koreksi diri. Ikhwan jazakumullah. Kalau beliau mengatakan itu adalah pintu pada setiap kebaikan, sebaliknya berarti orang yang tidak pernah koreksi diri, ya, berarti menutup pintu kebaikan. Justru dia akan membuka pintu-pintu kejelekan, karena dia tidak merasa ada kurang, merasa tidak salah, merasa tidak dosa. Sehingga dia tidak butuh kalau kemudian memperbaiki diri, berbenah diri, menghiasi diri dengan amal-amal kebaikan. Enggak butuh untuk istighfar, tidak butuh untuk taubat. Bahkan dia tidak butuh berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti adalah ini pintu-pintu kejelekan. Kalau seseorang tidak ada upaya untuk koreksi diri, muhasabatun nafs. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat ke-18 yang kata Asy-Syaikh Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah dalam tafsir beliau, kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, beliau menyatakan ayat ini adalah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu, merupakan dalil seseorang muhasabah, koreksi diri, introspeksi diri. Yaitu surah Al-Hasr ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltandzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, setelah Allah perintahkan bertakwa, di mana perintah bertakwa ini tidak akan bisa kita laksanakan secara lengkap, sempurna, kecuali setelah kita melaksanakan perintah berikutnya. Apa perintah berikutnya? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Dan lihatlah masing-masing jiwa. Masing-masing jiwa hendaknya melihat ma qaddamat lighad, apa yang sudah dia perbuat, amalan apa yang sudah dia lakukan, lighadin, untuk hari esoknya. Yang dimaksudkan ghadin di sini adalah yaumil akhirah, hari akhirat. Hari besok yang dimaksudkan di sini adalah hari akhirat. Kemudian Allah kembali menegaskan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Kata Asy-Syaikh Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, wa hadhil ayatul karimatu aslun fi muhasabatil abdi nafsahu, ayat yang mulia ini merupakan dalil untuk seseorang menghisab dirinya, menghitung-hitung dirinya, mengkoreksi dirinya. Wa annahu yambagi ay yatafaqqadaha, yang seharusnya dia perhatikan dirinya, dia fikirkan dirinya, yang hasilnya dari pikiran tersebut, fa in ra'a zalala tudarikuhu bil iklai anhu, kalau dia mendapati dirinya masih ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, dosa-dosa, maka dia pun hendaknya mengikuti untuk dia cabut dirinya, dia bebaskan dirinya dari kekeliruan dan kesalahan dan dosa tersebut. Kemudian dia ikuti taubatan nasuh, dia bertaubat dengan taubat yang benar. Wal i'radi anil asbabil musilati ilaih, kemudian dia berpaling, tinggalkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan dia terjatuh di dalam penyimpangan, pelanggaran dan dosa tersebut. Ini pertama. Ketika dia koreksi dirinya, saya masih melakukan ini, yang ini adalah dosa. Ini salah saya. Maka selamatkan diri. Segera bertobat. Segera perbaiki. Kalau memang dirimu menginginkan keselamatan, kalau dirimu memang menginginkan kebahagiaan, ini koreksi namanya. Jamaah kaum muslimin. Wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah badla juhdahu wasta'ana bi rabbi fi takmilihi wa tatmimihi. Kalau dia mendapati dirinya masih ada kurang di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ya, sholatnya kurang, masih kurang khusyuk, masih suka ya terbawa pikirannya kemana-mana, itu dalam sholat fardu. Sholat-sholat sunnahnya kurang, amalannya ini, amalan itu. Kalau dia mendapati kekurangan-kekurangan di dalam menjalankan perintah Allah, maka dia segera baddala juhdahu, dia curahkan kesungguhannya, dan dia memohon kepada Allah untuk Allah tolong agar bisa menyempurnakan amalan-amalan tersebut. Dia perbaiki amalan-amalan tersebut, wa itqanihi, dan dia mantapkan dirinya dalam beramal tersebut. Karena itu adalah kebaikan menjalankan perintah Allah. Wa yukayisu baina minanillahi alaihi wa ihsanihi wa baina taksirihi. Dia pun akan menimbang antara apa yang sudah dia terima dari nikmat-nikmat Allah. Dia akan timbang, dia bandingkan dengan kekurangan-kekurangannya. Sementara Allah memberi dia nikmat, pantaskah dia membalasnya dengan dosa? Sementara Allah memberi kebaikan kepada dia, pantaskah dia membalas dengan kedurhakaannya? Dia akan banding, dia akan timbangkan yang demikian. Fa inna dzalika yujibu laul haya bila mahalah. Maka mesti yang demikian akan menghasilkan rasa malu dirinya di hadapan Allah. Ya, yang bakal dia kembali kepada Allah, yang bakal akan dihisab oleh Allah. Nah, makanya ikhwan jazakumullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayatnya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah, hitung-hitunglah dirimu. Amalan apa yang sudah kamu perbuat? Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kemudian kata beliau, watudakhiru, dan hitunglah apa yang sudah kamu tabung. Ya, apa yang sudah kamu simpan untuk dirimu ketika kamu akan menghadap Allah di hari akan dibuka semua amalan, diperlihatkan semua amalan, dan akan dihisab. Itulah letak nasib kita. Nah, ikhwan fiddin rahimani rahmakumullah, kalau kita di dunia ini pengen punya sesuatu, di saat kita belum mampu, kita akan berusaha. Kita akan berusaha menabung. Pengen punya rumah, ya. Belum ada modal. Kita kerja. Kita tabung. Ya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah. Pengen secepat mungkin untuk dapat, semakin kita menambah tabungan. Enggak kita kurangi tabungan itu. Nah, sudah punya rumah, selesai alhamdulillah. Pengen punya kendaraan, tabung. Kan begitu. Kalau pengen mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, lantas bagaimana, apa yang kita inginkan terhadap akhirat kita? Nah, kita punya keinginan besar dengan akhirat kita. Kemudian kita tidak menabung. Kita tidak persiapkan mulai sekarang. Nah, di mana letak akal kita? Urusan dunia saja kita berjerih payah. Nah, bersusah-susah. Berkeringat. Bersabar. Di bawah terik matahari, bersabar untuk capek. Bersabar untuk mencurahkan pikiran. Untuk sekedar apa yang bisa kita nikmati di dunia. Lantas kita ingin merasakan nikmatnya akhirat. Apa yang kita persiapkan? Koreksi diri kita. Naam. Apa yang sudah kamu persiapkan? Amalan-amalan mana yang kamu jagokan? Yang kamu andalkan untuk dirimu? Salatmu, kamu lihat salatmu. Wajib salat-salat fardumu, khusyuk ya belum. Bacaan-bacaan belum sampai ke dalam hatimu. Pikiran masih suka dibawa di luar salat. Salat sunnah berapa? Salat duhamu. Naam. Berapa salat tahajudmu? Naam. Rawatib yang bergandengan dengan salat-salat fardu saja. Ya. Masih banyak engkau tinggalkan. Ini koreksi diri terus. Seberapa tabunganmu kemudian? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat, hendaknya masing-masing jiwa melihat amalan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. 6. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah sekarang. Ya, hitung-hitung dirimu. Sudah cukup modal atau belum? 6. Yang jelas pasti kesimpulannya belum. Ikhwan wa jazakumullah. Sebelum dirimu nanti dihisab, pumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Pumpung masih ada kesempatan untuk menambah. Kalau sudah enggak ada kesempatan untuk memperbaiki dan menambah, ya, duhai, yang ada adalah penyesalan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yaum yaumul amal bila hisab, wal-ghad yaumul hisab bila amal. Kun abna al-akhirah wala takun abna ad-dunya. Hari-hari ini adalah hari kesempatan untuk menambah amalan, menambah amalan, nambah amalan. Belum ada hisab. Perhatikan amalan-amalanmu. Adapun kalau sudah ganti besok, berganti akhirat, yang ada adalah hari hisab. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jangan engkau menjadi orang menyesal. Penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Nah. Sehingga dia mengatakan, Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ucapan orang yang menyesal, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal amalan-amalan yang dulu aku tidak sempat kerjakan. Yang aku tidak dulu kerjakan, aku lalai dulu. Namun dijawab oleh Allah, kalla, tidak sama sekali, tidak bisa. Nah, itu adalah kalimat yang cuma dia bisa ucapkan, tidak akan bisa terrealisir. Penyesalan. Jangan kemudian menimpa kepada kita seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Munafikun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fasaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, seandainya engkau berikan tangguh dulu kematianku. Engkau undur dulu kematianku sesaat. Nah. La saddaqah. Ini saya, aku akan bersodaqah. Wa aku minas salihin. Aku akan menjadi orang soleh. Apa jawaban Allah? Terlambat sudah. La yu'akhirallah idza jaa ajaluha. Allah tidak akan akhirkan. Kalau sudah datang ajal. Nah, ajal sifatnya la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa mengakhirkan ajal dan tidak bisa mengedepankan ajal. Nah, ikhwan jazakumullah. Nyatanya sekarang masih diberi kasih waktu, ya, enggak dipergunakan juga sebaik-baiknya. Nah, Allah Ta'ala maha mengetahui. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka ikhwan jazakumullah, sering kita ini harus disadarkan diri kita dengan koreksi diri. Ya, koreksi diri. Kemudian kata Imam kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa tuzayyinu li ardil akbar." Dan berhiaslah kalian dengan amalan-amalan kebaikan untuk menghadapi hari, ya, akan hari besar dinampakkannya seluruh amalan kita. Betapa kita akan malu kalau ternyata amalan-amalan kita itu dibuka satu persatu, diperlihatkan ternyata adalah dosa, dosa, dosa, dosa. Ada sedikit ibadah tapi ada kekurangan, ada kekurangan, ada kekurangan. Nah. Ma'asyar ikhwan fillah jazakumullah. Berkata Maimun Ibnu Mihran rahimahullah, disebutkan di dalam kitab Muhasabatun Nafs Ibnu Abi Dunya. Kata Maimun Ibnu Mihran rahimahullah, la yakunu ar-rajulu hatta yakuna li nafsihi asaddu muhasabatan minas syariki li syarikihi. Tidaklah seseorang itu akan baik keadaannya, akan menjadi orang yang baik hingga dia sangat-sangat berusaha koreksi dirinya. Melebihi seorang yang punya partner untuk dia terus mengoreksi partnernya. Kalau tidak ingin modal hartanya hilang. Ya, ketika dia tanam saham, oh dia akan cek terus tuh. Kan begitu. Nah, akan dicek sahamnya itu. Itu ibaratnya. Nah. Begitu juga kita hidup ini, kita ini tanam saham. Apa yang kamu tanam saham itu? Bagaimana hasilnya? Bagaimana keuntungan yang kamu peroleh? Atau sebaliknya kerugian. Nah, seseorang tidak akan berhasil kecuali kalau dirinya terus koreksi. Bahkan melebihi kalau dia lagi tanam saham. Punya partner. Ya. Kerja. Usaha. Kalau ingin usahanya berhasil, ya harus dia monitor terus. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, al-mu'minu qawamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillahi azza wa jal. Wa innama khifal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama saqqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin akhadu hadal amra min ghairi muhasabah. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang beriman, ya, yang meluruskan dirinya, yang memperbaiki dirinya adalah orang yang dia menghisab koreksi dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia koreksi dirinya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, tidak lain nanti akan dia rasakan ringan dan mudah hisab bagi dirinya di yaumul qiyamah. Bagi orang-orang yang dia senantiasa muhasabah, koreksi diri ketika dia di dunia. Kalau dia sering-sering koreksi diri di dunia, kemudian dia ikuti konsekuensi koreksi dirinya, maka nanti akan dimudahkan di hari hisab, yaumul kiamah. Sebaliknya kata beliau, tidak lain akan didapati rasa berat hisab yang akan dia tanggung pada yaumul kiamah bagi orang-orang yang dia menjadikan perkara ini, perkara di dunianya, dalam menjalani kehidupannya, dalam beragama ini, dia tanpa pernah koreksi diri. Nah, gak ada rasa koreksi dirinya. Enam, ini pentingnya muhasabatun nafs. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian sebelum nanti dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Nukayyim selanjutnya, wa ta'siruha fi kasri nafsi al-ammaratin bisu. Hasil koreksi diri, ya, hasil koreksi diri itu adalah akan menghancurkan jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Bisikan nafsu, ajakan nafsu yang mengajak kepada kejelekan itu akan dia hancurkan, akan dia kalahkan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sulaiman rahimahullahu taala, kata beliau, ahlul iman khilafu hawa nafsi. Orang yang beriman, bahkan kata beliau, afdalul a'mal, seutama-utama amalan adalah menyelisihi hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu amaratum bisu, suka mengajak kepada yang jelek-jelek. Nah, hawa nafsu suka ngajak kepada yang jelek-jelek. Kemudian, sebagaimana yang sudah kita lewat, melalui hawa nafsu itulah syaitan bermain. Naam, sukanya ngajak kepada yang jelek itu hawa nafsu, dihias-hiasi oleh syaitan, yang jelek itu ya digambarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang asik, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang membahagiakan. Padahal itu kejelekan. Itu kerjanya setan. Nah, setelah terjatuh ke dalam kejelekan tersebut, baru nyesel. Aduh, ya, ternyata itu dari dosa. Tapi herannya, namanya hawa nafsu terus melekat. Besok lagi diulang, kembali syaitan datang, ya, menghiasi hawa nafsu yang mengajak kepada itu. Makanya sifatnya adalah ammaratum bisu. Bukan sekali, namanya ammaratum bisu itu adalah sering-sering suka mengajak yang jelek. Bukan sekali dua kali. Makanya kalau Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala menyatakan afdalul a'mal, seutama-utama amalan adalah khilafu hawa nafs, menyelisih hawa nafsu. Ini perang, ini masalahnya. Perang dalam jiwa kita, pada kalbu kita. Antara bisikan yang jelek dan bisikan yang baik, mana yang kita akan kedepankan, mana yang kita menangkan. Disinilah ikhwan fillah jazakumullah letak keberhasilan atau kegagalan kita. Disinilah letak keberuntungan kita atau kerugian kita. Naam. Hidup diri kita adalah berkecamuknya perang dalam jiwa kita. Antara al-haq dan al-batil. Naam. Antara kesolehan dan kefasikan. Antara ketakwaan dengan kemaksiatan. Ketaatan dan kemaksiatan. Terus. Maka koreksi diri ini adalah perkara yang sangat penting. Kata Al-Imam Nukoyim, hasil koreksi diri yang benar itu adalah kalau dia mampu menghancurkan, mengalahkan hawa nafsu yang suka mengajak kepada kejelekan. Wa mata kusirat asatin nafsul mutmainnah. Kapan hawa nafsu itu bisa dihancurkan, dikalahkan, maka jiwa pun akan hidup dalam ketenangan. Sahih. Ya. Disitulah lezatnya keimanan. Indahnya keimanan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Namun Allah lah zayyanahu fi qulubikum iman, yang menjadikan indahnya keimanan dalam kalbu kalian. Naam. Sebaliknya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dengan iman yang benar dan yang indah, yang iman yang lezat, yang manis, itu otomatis dia akan tidak senang dengan al-fusuk, kefasikan. Al-kufur, kekufuran. Wal-isyan, dan kemaksiatan. Makanya kata beliau, ketika hawa nafsu yang suka mengajak kepada yang jelek itu bisa dikalahkan, diredam. Naam. Asatin nafsu mutmainnah. Jiwa akan hidup dengan ketenangan, ketenteraman. Itu sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan. Naam. Man amila amalan saliha wa wa mu'minun falanuhyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal amalan soleh dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang baik. Tandanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah tuma'ninah. Diberi ketenangan hidup itu. Tenang. Wantasat wasaral hukmu laha. Dan dia pun menjadi hidup berkembang. Dan hukum pun bagi dia bisa menghukumi hidup, menjalani hidup, menetapi hidup dengan ketenangan tersebut. Fahayul kolbu, hatinya hidup. Wadarat kalimatu fi mamlakatihi, sehingga hatinya itu pun berlaku. Ya. Perintah-perintah hatinya itu bisa dilaksanakan. Ibarat hati itu penguasa, badan ini adalah kerajaan, ya, di bawah kekuasaannya, maka semuanya ikut mengikuti perintahnya hati. Dalam keadaan hati itu tadi hidup dengan bersih, dengan baik. Wabasa amara umara'ahu, hati pun mampu menguasai, ya, bawahan-bawahannya, pasukan-pasukannya, fi masalihi, dalam kebaikan-kebaikan dia. Nah, tetapi kalau hatinya mati, ya, dia tidak bisa menguasai raganya lagi, sudah. Raganya diajak jalan, diajak beraktivitas, diajak berbuat berbagai kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, hatinya enggak mampu untuk ngerem. Hatinya enggak punya kuasa untuk ngatur. Ya. Ini ihwan jazakumullah. Kalau hati nam tidak memiliki tuma'ninah, ketenangan di atas iman, di atas keindahan iman, kelezatan iman. Kapan itu? Ketika hawa nafsu tidak dikalahkan. Sebagai apa akibat? Tidak ada koreksi diri. Nah, makanya pentingnya nasihat. Pentingnya sering-sering diingatkan. Karena itu adalah sebab dari sebab-sebab untuk kita mudah untuk koreksi diri. Kalau diri kita sendiri tidak bisa menasihati diri kita, nah, dengan sebab tidak datang nasihat-nasihat, akhirnya tidak kita ada koreksi diri, ya sudah. Nah, ikhwan jazakumullah. Ibarat kendaraan kalau sudah rusak, enggak ada pembenahan, enggak pernah diperiksa. Ya, tiba-tiba, nah, dipakai kendaraan, ikhwan jazakumullah, terjadilah kecelakaan. Nah, atau setidaknya adalah tidak bisa diajak ke sampai kepada tujuan. Maka sebagaimana antum kalau mau mengadakan perjalanan, terlebih kalau perjalanan jauh, kendaraan mesti antum cek, ya kan? Kontrol, koreksi, kurang apanya, perlu apa yang dibenahi. Nah, kondisi bagus, baru antum tenang, perjalanan tenang. Begitu kan? Nah, enggak ada kekhawatiran. Coba kalau kendaraan antum, ya, udah rusak, ya, sebenarnya ini untuk perjalanan dalam, ya ini jarak sekian, enggak akan mampu. Tapi antum enggak benahi. Nah, antum koreksi aja enggak? Maka setidaknya perjalanan antum enggak tenang. Khawatir. Demikianlah ibaratnya. Kalau hidup ikhwan jazakumullah siap, semuanya baik, kondisinya bagus, nah, maka perjalanan tenang. Demikianlah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman yang tenang hatinya dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati pun menjadi tenang. Nah, ini yang keempat. Kalau ketiga kemarin, ikhwan jazakumullah, mengarahkan fikiran terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah, baik yakni ayat yang sifatnya naam wahyu ataupun ayat-ayat Allah yang sifatnya adalah ciptaan-ciptaannya Allah, makhluk. Begitu juga adalah dengan nikmat-nikmat Allah, supaya kita adalah tidak lupa diri, supaya kita adalah mudah mensyukuri. Sekarang yang ketiga, berpikir adalah tentang diri kita. Koreksi diri, introspeksi diri. Nah, kemudian juga tadi kaitannya koreksi diri itu kata beliau, uyubin nafsi wa afatiha wa fi uyubil amal. Kekurangan-kekurangan diri kita itu terkait baik juga karakter, sifat-sifat kita. Nah, karena ikhwan jazakumullah, kalau orang koreksi diri, ya, dia akan kenal dirinya. Semestinya adalah kita itu adalah orang yang paling kenal terhadap diri kita sendiri. Bukan orang lain yang justru kenal dengan kita. Ya. Orang lain mengingatkan baru kita sadar. Nah, justru kita yang tahu tentang karakter kita mestinya. Saya kok suka bohong ya. Untuk pengen dapat keuntungan saja kok saya suka bohong ya. Nah, misalnya. Kok saya enggak jujur ya? Dalam hal ini pekerjaan, dalam hal saya bicara, dalam hal saya. Misalnya. Ya. Ini karakter. Karena jazakumullah untuk kita perbaiki. Saya kok ada sifat sombong saya ya? Nah. Saya kok suka sifatnya merasa lebih dibandingkan orang lain. Kok enggak mau dikalahkan istilahnya. Maunya mengalahkan. Saya kok suka dipuji dan sebagainya. Silakan koreksi. Nah, Dalam pembahasan akhlak, ya karakter itu dibagi dua. Ada karakter bawaan, ya. Ada karakter, yakni ditumbuhkan. Bawaan itu bawaan asal. Nah, ada karakter sebenarnya itu bukan bawaan, tetapi diusahakan, tumbuh pada dirinya setelah dia kebiasakan, dia biasakan, dia biasakan. Orang awalnya, karakter awalnya temperamen, gampang amarah, ya, misalnya. Ini bawaan. Berarti ini negatif. Kalau dia tidak ada usaha untuk memperbaiki, kemudian menumbuhkan yang baik, maka dia akan karakter bawaan itu bahkan bisa tambah jadi, tambah jelek. Tapi kalau karakter bawaannya sudah, misalnya ikhwanizakumullah, pemurah, ya, suka menolong misalnya, ramah, lembut, ini yang bagus, ta'ani, ya, nggak tergesa-gesa, misalnya, punya sifat kokoh dalam menghadapi masalah, misalnya, ini sifat karakter, silahkan koreksi, kemudian bimbing dengan tuntunan akhlak-akhlak yang mulia. Jiwa kita. Yang kedua adalah koreksi amalan. Ya, koreksi amalan. Tadi dalam hal kita menjalankan perintah, dalam hal kita menjauhi larangan, kita koreksi. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan kita, wa ma atakum dalam ayat Allah Ta'ala dalam surah Saba, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, carilah apa yang melalui apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhiratmu. Perlu koreksi kita ini. Kita ini sudah dapat apa dari sisi Allah? Kita gunakan apa? Untuk akhirat kita seberapa? Walas tangsa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa nasibmu di dunia. Nah, tetap dalam perkara-perkara dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia, kita tidak lupa. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik bagimu. Allah sudah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat kepada kita, memberikan hidup kepada kita, memberikan rezeki kepada kita. Nah, kita pergunakan dalam hal kebaikan. Ikhwan wa jazakumullah. Ini adalah hasil koreksi. Dan terus tentunya sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, wal tangdur nafs summa qaddamat lighat, hendaknya masing-masing jiwa melihat amalan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esoknya. Ini yang keempat. Kita sangat tekankan perkara yang empat ini, karena ini adalah perkara yang sangat esensial dalam mewarnai kehidupan kita. Ikhwan wa jazakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yakni masih mengolah pikiran. Mengolah pikiran kita, mau kita bawa kemana pikiran-pikiran kita. Insyaallah Ta'ala, semoga sedikit yang kita kaji malam hari ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.